بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV rahimakumullah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat dan senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, masih di dalam pembahasan kitabu An-Nikah. Pasal yang kita bahas hari ini berjudul Fi Taslimi Az-Zawjah, pasal tentang menyerahkan istri kepada suaminya. Maksudnya adalah apabila telah terjadi akdun nikah, maka istri segera diserahkan kepada suaminya. Kalau dia memang sudah layak untuk satu rumah, maka mereka tinggal satu rumah. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita baca perkataan Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala dan penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Ibnu Naqib rahimahullahu berkata, yajibu, diwajibkan, taslimul mar'ati alal fawr, menyerahkan seorang wanita kepada suaminya, ya, wajib menyerahkan seorang wanita kepada suaminya alal fauri, segera, ya, sifat penyerahannya haruslah alal faur, bukan alat tarakhi, ya, alal faur itu artinya segera. Idza talabaha, apabila sang suami memintanya, fi manzili az-zawj, untuk tinggal di rumah sang suami. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, maksud dari manzil adalah al-maskanu alladhi yastaqirru fihi, yaitu rumah yang suaminya tinggal di dalamnya. Walau kana ijaratan au ariyatan, walaupun rumah yang ditempati itu masih rumah sewa atau masih rumah yang dipinjamkan. In kanat tatiqu al-istimta'. Ya, dan ini menjadi wajib kalau memang sang istri tersebut dia sudah sampai di usia di mana dia sudah bisa atau memahami apa yang kita sebut dengan al-istimta', yaitu bersenang-senang, berbahagia dengan suaminya. Fa in sa'alat al-intidhara untudhirat. Dan apabila sang wanita tersebut sa'alat meminta al-intidhar, menunggu beberapa saat, untudhirat, maka ditunggu. Ya, wanita itu diberikan apa namanya kesempatan, ya, beberapa waktu, entah untuk mempersiapkan dirinya atau lain sebagainya. Wa aktsaruhu thalathata ayyamin. Hanya saja menunggu itu tidaklah lebih dari 3 hari. Jadi kalau seorang istri berkata kepada suaminya, "Mas, saya belum bisa ke rumah ya karena ada hal yang harus saya selesaikan di rumah saya, ada hal yang harus saya persiapkan dan lain sebagainya," maka berikan dia kesempatan. Wa aktsaruhu thalathata ayyamin. Dan maksimal adalah 3 hari. Kenapa dipilih 3 hari? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Li'annaha hiyal mu'tabarah fi 'urfi asy-syara'." Itu adalah yang banyak digunakan di dalam kebiasaan hukum syariat. Misalnya kalau kita bicara kafaratul yamin, puasa 3 hari. Ya, begitupun kalau kita terlibat konflik dengan seseorang, tidak boleh lebih dari 3 hari dan yang lain sebagainya. Fa in kanat amatan lam yajib taslimuha illa bil laili wa hiya bin nahari inda sayyidi. Apabila seorang wanita yang dinikahi itu adalah seorang hamba sahaya, maka tidak wajib menyerahkan kepada suaminya kecuali di malam hari saja. Jadi kalau ada hamba sahaya, saya sering ulang-ulang bahwa sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Kalau ada hamba sahaya lalu dia menikah dengan seorang laki-laki, maka kewajiban menyerahkan wanita tersebut kepada suaminya hanya di malam hari. Wahia bin nahari inda as-sayyid. Adapun di siang hari, ya, karena dia adalah seorang hamba sahaya, dia berada di sisi tuannya, ya, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan tuannya. Wal mustahab an ya'khudha az-zawju bi nasiyatiha awwala ma yalqaha. Yang disunnahkan ketika pertama kali seorang suami berduaan dengan istrinya, maka hendaknya suami tersebut memegang bagian ubun-ubun istrinya. Ya, dia pegang bagian ubun-ubun istrinya. Wa yad'u bil barakah. Dan hendaknya dia berdoa memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abdullah Ibni Amr radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tazawwaja ahadukum ra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udzu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi." Itu doanya. Allahumma inni as'aluka, aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang kau ciptakan di dalam dirinya, sebagaimana aku memohon perlindungan dari keburukan wanita ini dan dari keburukan yang ada di dalam dirinya. Wa fi riwayatin, mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan, alhamdulillah ya rab. Thumma, kemudian, liya'khudha binasiyatiha wal yad'u bil barakah. Dalam satu riwayat Nabi berkata, hendaknya sang suami memegang ubun-ubun istrinya dan mendoakan keberkahan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Wa yamliku al-istimta' biha min ghairi idrar. Seorang suami berhak untuk bersenang-senang dengan istrinya min ghairi idrarin, tanpa mendatangkan madharat. Ya, karena tidak boleh ada madharat, la darara wala dirar. Ya, la darara wala dirar. Tidak boleh kita mendatangkan madharat apalagi kepada orang yang dekat, yaitu istri. Walahu an yusafira biha in kanat hurratan. Dan seorang suami bisa mengajak perjalanan jauh istrinya in kanat hurratan, apabila istrinya tersebut seorang yang merdeka. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW apabila melakukan perjalanan aqra'a baina nisa'ihi, maka beliau melakukan qur'ah, yaitu mengundi di antara nama-nama istrinya. Kemudian apabila keluar nama istri Nabi, maka dialah yang menemani Nabi di dalam safarnya. Ya. Walahu an ya'zila anha hurratan kanat aw amatan. Dan seorang suami boleh melakukan azl. Suami boleh melakukan azl. Baik istrinya tersebut adalah seorang wanita yang merdeka, ataupun istrinya tersebut adalah seorang hamba sahaya. Apa itu azl? Ya, para pemirsa Niaga TV, yaitu mengeluarkan, mohon maaf, sperma di luar. Jadi ketika akan keluar air mani, air sperma dikeluarkan di luar sehingga tidak masuk ke dalam rahim. Itu diperbolehkan. Walakinil aula an la yaf'al. Tapi yang lebih utama, yang lebih bagus, itu jangan dilakukan. Itu yang lebih bagus. Nah, Bapak, falam yanhana. Kami melakukan azal di zaman Nabi, hal itu sampai kepada Nabi, dan Nabi tidak melarang kami. Wa fi riwayatin, para sahabat berkata, sebagaimana hadis Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sebelum Quran masih turun. Artinya kalau seandainya dilarang, ya, dan Nabi tidak tahu kami melakukan azal, tentunya Allah sudah melarangnya. Dan masih banyak hadis yang lain yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang pada intinya boleh melakukan azal, tapi yang aula, al-afdal, yang lebih utama adalah tidak melakukannya. Walahu yalzamuha, walahu an yalzamaha bima yatawaqqaful istimta'u alaihi kal ghusli minal hayd. Dan seorang suami boleh memaksa istrinya, boleh memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu yang kalau hal itu tidak dilakukan, suami tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya. Misalnya mandi, istrinya sudah lepas dari haid, sudah bersih dari haid. Apakah sang suami boleh memaksa agar sang istri segera mandi besar? Ya. Walahu an yalzamaha bima yatawaqqaful istimta'u alaihi kal ghusli minal haid. Kalau memang seorang suami mengetahui istrinya telah bersih dari haid, maka dia boleh memaksa istrinya agar segera mandi. Karena ya tawakkaf al-istimta'u alaihi. Karena tidak mungkin bisa beristimta' seorang suami mendatang istrinya kecuali alaihi, yaitu dengan wanita tersebut mandi. Wabima yatawakkafu alaihi kamalul ladzati kal ghusli minal janabati wal istihdadi wa izalatil awsakh. Dan juga seorang suami bisa memaksa istrinya atas sesuatu yang dengannya lebih sempurna lebih sempurna ladzah, kelezatan, kalbusli minal janabah, contohnya mandi jadi janabah, ataupun membersihkan, mohon maaf, bulu-bulu kemaluan, menghilangkan kotoran di mulut dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan hak seorang suami sebagaimana dijelaskan. Kita memasuki pasal yang baru, para pemirsa Niaga TV. Fiman yuhram nikahuhunna, terkait dengan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi ada wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Dikatakan di sini diharamkan menikahi seorang ibu. Jadi seorang anak tidak boleh nikah dengan ibunya. Wal jaddat, begitupun dengan neneknya. Wa in alauna, walaupun ke atas nenek lagi. Yang pasti kalau dia statusnya nenek adalah haram, tidak boleh. Wal banat, tidak boleh seorang laki-laki menikahi putrinya, al-banat, putrinya. Wa banatil aulad, atau putri dari putranya. Ya, putri-putri dari putranya, berarti cucu. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi dengan wanita yang mana wanita itu adalah putri dari anaknya. Wa insafalna, dan terus ke bawah nanti putrinya, apa cucunya, abuyutnya, cicitnya, itu tidak bisa. Wal akhawat, tidak boleh menikah dengan saudari perempuan. Ya, tidak boleh menikah seorang laki-laki dengan saudarinya perempuan. Wa banatul ikhwah wal akhawat, sebagaimana tidak boleh menikahi wanita yang merupakan putri dari saudaranya. Seorang laki-laki punya saudara laki-laki, atau dia punya saudara perempuan, dan saudaranya tersebut punya anak perempuan. Dalam bahasa kita, kita sebut dengan keponakan. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi keponakannya, yaitu anak dari saudaranya atau saudaranya. Walaupun ke bawah. Ke bawah dalam arti cucunya, anak-anaknya, cucunya, dan terus ke bawah, itu tidak diperbolehkan. Wal ammat, tidak boleh menikahi bibi. Seorang laki-laki memiliki ayah, ayahnya memiliki adik perempuan atau kakak perempuan, tidak boleh dinikahi. Wal khalat, atau bibi dari jalur ibu. Seorang laki-laki memiliki ibu, ibunya punya adik perempuan, tidak boleh dinikahi. Ya. Wa in alauna, walaupun mereka ke atas. Wa ummuz zaujah wa jaddatuha, sebagaimana tidak boleh menikahi ibunya istri. Si fulan punya istri, istrinya punya ibu. Tidak boleh itu ibu dinikahi oleh dia. Begitupun neneknya, ya ibunya atau ke atas lagi neneknya, itu pun tidak boleh. Wa azwaju abaihi wa auladuhu, tidak boleh menikahi istri-istri dari bapaknya. Dia punya ayah, ayahnya menikah dan memiliki beberapa orang istri. Tidak boleh seandainya ayahnya menceraikan, dia nikah dengan istri ayah. Begitupun dengan anak-anaknya. Haula'i kulluhunna yahrumna bimujarradil aqd. Haula'i, mereka ini yang kita sebutkan adalah haram untuk dinikahi sekedar adanya akad. Jadi dengan adanya akad itu sudah haram. Tetapi ada pengecualian, bintu zaujatihi, putri dari istrinya. Seorang suami punya istri, istrinya punya anak wanita, bawaan dari suami sebelumnya. Bintu, anak perempuan, zaujah, ya istri. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita itu punya anak gadis. Itu gambarannya. Dalam kondisi ini, anak dari istrinya tidak menjadi haram kecuali bidukhuli bil kecuali apabila seorang laki-laki itu telah bercampur badan dengan wanita tersebut. Jadi ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Nah, seorang perempuan ini membawa bawaan seorang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Lalu menikahlah mereka. Ya. Apakah sekedar akad menjadikan anak sambungnya, yaitu anak gadis yang dia bawa, menjadi haram untuk laki-laki ini? Tidak. Tetapi haramnya adalah biddukhul. Apabila ayah sambungnya itu bercampur badan dengan ibu kandungnya, maka saat itulah menjadi haram. Fa in abana al-umma qabla ad-dukhul biha halat lahu bintuha. Tetapi kalau seandainya dia menceraikan misalnya ibunya sebelum sempat bercampur badan, maka statusnya adalah halal secara hukum syariat, halal. ويحرم عليه من وطأها أحد آبائه أو أبنائه بملك أو شبهة. Diharamkan atas seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang telah dicampuri, ya, telah disetubuhi oleh salah seorang di antara bapaknya atau anaknya, baik bimilkin, bimilkin itu yaitu dalam hal hamba sahaya, au syubhatin, atau ada kesamaran. Dia menikahi dan dia tidak tahu misalnya bahwa ini adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi, tapi terlanjur dia dinikahi karena dia tidak tahu. Itu namanya syubhatun nikah. Lalu dikatakan di sini diharamkan an yajma'a bainal mar'ati wa ukhtiha. Diharamkan dalam Islam seorang laki-laki menggabungkan atau berpoligami, ya istilahnya, bainal mar'ah, antara seorang wanita dengan saudari kandungnya. Tidak boleh kita mengikat kakak beradik di dalam satu ikatan. Si A menikahi seorang wanita. Wanita itu punya adik atau kakak perempuan. Dinikahi juga enggak bisa. Haram. Ya. Begitupun tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Ada seseorang menikahi seorang wanita. Lalu dia nikahi lagi bibi dari wanita tersebut. Nah, itu tidak boleh. Baik bibi dari jalur ayah yang biasa kita sebut dengan ammah, ataupun bibi dari jalur ibu yang biasa kita sebut dengan khalah. Ya. Dan apa-apa yang diharamkan disebabkan nasab, maka diharamkan pula disebabkan persusuan. Apa-apa yang diharamkan disebabkan nasab, diharamkan juga disebabkan susuan. Ya, Allah berfirman, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rida'ah. Allah mengharamkan atas kalian, ya, ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian, dan saudari-saudari kalian sesusuan. Ya. Baik, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali sementara waktu yang bisa kita bacakan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah beberapa selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com.

Barakallahu fikum Pak Ali dan para hadirin semua, para pemirsa Niaga TV. Tentunya kewalian ini adalah satu kedudukan yang kriterianya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menentukan kriteria kewalian. Ya, dan tidak ada lembaga yang mengeluarkan sertifikat kewalian. Jadi tidak ada lembaganya. Kalau saya mau jadi wali, kemana saya harus mendaftar? Apakah ke golongan A, ke golongan B, ke golongan C? Tidak ada. Dia adalah satu kedudukan yang Allah berikan. Ya, Allah berfirman dalam ayatnya, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, tidak ada lagi atas mereka rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka ya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali untuk orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Di ayat yang lain Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin satu dengan yang lainnya adalah wali, yaitu penolong, pelindung, teman setia. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang ma'ruf dan mereka mencegah yang munkar. Jadi kewalian itu adalah satu proses di mana kita istiqomah di atas keimanan, ya, istiqomah di atas ketakwaan. Ketika kita berusaha istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, maka kita adalah para wali. Ya. Man adzani waliyan faqad adzantuhu biharbin. Siapa yang mengganggu para waliku, dia telah mengumumkan peperangan denganku. Tapi kita jangan baca hadis ini saja, baca awalnya. Hadisnya panjang. Ya, hadisnya dimulai dengan kata wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu. Ya, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang telah aku wajibkan. Ya, wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan seorang hamba, kata Nabi, terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku sehingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku bimbing penglihatannya, aku bimbing pendengarannya, aku bimbing tangannya, aku bimbing kakinya. Ya, apabila dia meminta aku berikan, man adzani waliyan faqad adzantuhu biharbin. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, sungguh dia telah mengumumkan peperangan denganku. Jadi tidak ada syarat harus menjadi sufi agar menjadi seorang wali. Wali itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Ada, kalau kita katakan definisinya seperti itu, wali itu adalah orang sufi misalnya. Istilah wali tidak dikenal dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun dalam ungkapan-ungkapan para sahabat tidak dikenal istilah itu. Apakah mereka tidak bisa menjadi wali gara-gara mereka tidak pernah mengenal istilah sufi misalnya sebagai satu istilah? Nah, ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya, ya. Allah alam bisrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tuntunannya sebelum salat Jumat memutar CD murattal Quran suaranya keras-keras? Ya, kalau tuntunan artinya kan tuntunan Rasul, ya tidak ada tuntunannya. Ya, hari Jumat ya kita yang ada itu, kalau kita bicara tentang hukum syariat, yang ada itu di hari Jumat azan pertama, azan kedua. Azan pertama dikumandangkan sebelum waktu salat zuhur, sebagaimana yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman ibni Affan. Jadi dahulu di zaman beliau azan Jumat dua kali, ya, jadi azan pertama itu sebelum masuk sholat Jumat, azan kedua setelah masuk sholat zuhur, ya, itu yang dilakukan. Adapun sebelumnya, kalau kita bicara tentang hadis Nabi, Nabi mengajarkan barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia pergi ke masjid, dia tidak melangkahi pundak kawannya, lalu dia sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, sampai imam naik ke atas mimbar, diampunilah dosa-dosanya. Itu yang disunahkan oleh Nabi. Dan kadang murotal dengan suara keras, malah mengganggu orang-orang yang mengaji di dalam, susah karena suara terlalu apa, terlalu kuat, ya. Padahal kalau mau baca, baca saja. Nanti ada pembahasan bahwa Nabi dilarang, melarang kita mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran di dalam masjid. Nah, itu ada larangan. Ya, Nabi pernah melihat orang saling mengeraskan suaranya dalam membaca Quran dalam masjid, ditegur sama Nabi, jangan keras-keras. Ya, biasa saja, ya, kalian baca apa sesuai dengan apa, terdengar saja oleh kalian, tidak perlu harus sampai terdengar oleh semua orang di dalam masjid. Allah Alam Bissawab. Tadi sudah kita bacakan. Saya mau bertanya, misal suami menalak istri dengan cara kamu saya ceraikan, lalu tiba masa iddah dan suami mengucapkan kata kamu tetap saya talak. Dan suami mengucapkan kata-kata kamu tetap saya talak yang kedua kalinya dalam masa iddah, apakah itu sudah jatuh talak kedua? Suami mengucapkan kata kamu tetap saya talak, kamu tetap artinya belum saya rujuk. Ini menurut saya kata yang multi tafsir. Suami harus ditanya maksud kamu apa. Kalaupun seandainya dia menjatuhkan talak dua, tidak bisa, ya, talak kecuali dia merujuk dulu baru dia mentalaknya. Tapi di masa iddah ya pilihannya adalah melepaskannya, ya, melepaskan dalam arti ya tidak merujuknya sampai habis nanti masa iddahnya, ya, selesai, ya, tidak ada lagi namanya ikatan pernikahan kalau sudah habis masa iddahnya. Allah Alam Bissawab. Walaupun boleh kembali tapi dengan akad nikah yang baru. Kalau lagi sholat, rambutnya atau jari-jari kaki terbuka sedikit setelah salam, baru ketahuan auratnya, apakah harus diulang lagi sholatnya? Kaki itu bagian yang harus ditutup. Kalau itu dibuka dengan sengaja, ya batal. Ya kalau tidak sengaja dan langsung ditutup, Allah Alam Bissawab, kata para ulama tidak sampai merusak. Kalau dia tidak sengaja tersingkap, lalu dia cepat-cepat dia tutup, maka itu tidak sampai merusak sholat. Allah Alam Bissawab. Apakah boleh sepupu menikah sementara bapaknya sama-sama laki-laki? Apakah boleh sepupu menikah sementara bapaknya sama-sama laki-laki? Bapak pasti laki. Mungkin jadi ada kakak beradik si A, si B, si Agus dan si Bambang. Agus dan Bambang kakak beradik. Agus punya anak laki-laki, Bambang punya anak perempuan, barangkali begitu maksudnya. Lalu anak mereka saling menikah, boleh atau tidak? Yang saya pahami tidak masalah. Itu diperbolehkan secara syariat. Ya. Apakah boleh sepupu menikah sementara bapaknya kakak adik sama-sama laki-laki? Allah Alam Bissawab. Tadi sudah kita jawab, ya. Seperti sudah habis pertanyaannya. Baik, kalau memang sudah habis, insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan juga istiqomah di dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.